Kemudian barangkali satu pertanyaan lagi, yaitu apa? Ana pendengar Al Faruq FM. Ana pernah mendengar seorang di desa ana mengatakan bahwa mayit pada malam Jumat katanya pulang ke rumah untuk menengok keluarganya. Apakah keluarganya mendoakannya atau membacakan Al-Quran untuknya? Dan jika tidak ada keluarganya yang mendoakan, maka si mayit pulang ke kubur dengan menangis dan berputus asa. Apakah ada dalilnya atau tidak? Selama kita mempelajari masalah ini, tidak pernah kita dapatkan ada hadis yang menunjukkan yang demikian tadi, menunjukkan bahwasanya setiap malam Jumat mayit datang ke rumah. Nah, dan ini perkara yang gaib, tidak boleh seorang untuk meyakininya sampai betul-betul ada berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perkara yang gaib. Kalau seandainya seorang itu meyakini seperti ini, padahal dia tidak tahu hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah ini, maka dia punya keyakinan yang batil. Dia punya keyakinan yang batil, punya akidah yang batilah. Dan sepengetahuan kita tidak ada hadis yang demikian maknanya ya, atau demikian bunyinya. Bukan berarti kita tidak dianjurkan untuk berdoa bagi yang meninggal dunia, bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita sangat dianjurkan untuk mendoakan ya, orang-orang yang telah meninggal dunia ya. Tidak lupa untuk senantiasa kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Nah, atau kita melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia ya. Seperti misalnya bersedekah ya, dengan niat pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, di samping untuk orang yang masih hidup juga diniatkan pula untuk yang meninggal dunia ya. Ataukah meniatkan saat menyembelih hewan kurban pahalanya untuk dia dan juga untuk yang meninggal dunia ya. Atau bahkan mungkin dia adalah orang yang waktu hidupnya adalah orang yang mampu untuk haji dan belum sempat haji atau belum sempat umroh, kemudian kita menggunakan hartanya untuk menghajikannya atau untuk mengumrohkannya. Maka yang seperti ini bermanfaat ya. Sedekah bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Ibadah haji bisa bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Umroh juga bisa bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Dan doa juga sesuatu yang sangat bermanfaat untuk yang meninggal dunia ya. Maka yang seperti ini dianjurkan. Namun bukan kemudian meyakini dengan keyakinan yang tidak ada dasarnya, meyakini kalau mayitnya datang pada hari Jumat menengok keluarganya. Maka seperti ini harus ada dalil yang sahih dari Nabi SAW, karena ini perkara yang ghaib. Dan seorang sebelum dia mendapatkan hadis yang sahih, dia tidak boleh meyakininya, meskipun itu sebagai sesuatu yang tersebar di masyarakatnya. Karena kita harus meyakini bahwa semua keyakinan, semua akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah akidah yang batilah. Semua keyakinan yang tidak ada dasarnya di Al-Quran dan As-Sunnah, ya, apalagi perkara yang berkaitan dengan yang ghaib, itu adalah keyakinan yang batilah. Keyakinan yang salah, yang tidak boleh seorang itu untuk meyakininya sampai telah datang kepadanya berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.